musicale combe. Okay, ini untuk sapu my love. Semua ini toh seperti loko. Boleh saja tapi aduh, kok su ada yang punya mo. Jabat tangan itu sekali saja kah? Sehanya kaget dan kopu kedatangan. Bawa sejuta hari yang lalu terlewatkan. Sungguh seni memang mengherankan. Girl, apa kabarmu? Girl, lama tak bertemu. Sekilas hatiku merindu. Tapi ku coba menetralisir keadaan. Meski diri ini tergelincir oleh kenangan yang masih bayangi sa. Semenjak kau pergi kas, tinggal sa sendiri tanpa kau koreksi. Kalau waktu itu sa sempat tahan koi, tapi kau bersih keras untuk bertindak kembali. Saat terakhir tuan ketemu, kau perlu sadar bilang rindu. Tapi kini kau sudah jauh, yang saya simpan hanya foto. Waktu saya masih sama kau, waktu saya masih sayang kau. Namun sadar, semua tak akan kembali. You know I'm missing when the first time I see you, my baby. I think about how happy when we together, yeah baby. We always do the shit, we hit it, all of it. You know we got a shit, we make it, no bullshit. Kadang merindu sempat ku jadikan hobi. Kita berdua bahkan pernah sering tukar hoodie. You know I'm flashback ketika masih bersama. I try to hold you baby, tetapi sudahlah. Kenangan yang teringat terlintas di otak, membawa sa ke alam rindu serentak. Mengingat masa bersamamu yang kerap, hanyutkan sa dalam kenangan yang gelap. Tapi sa sadar semua takkan kembali. Cinta yang sa kasih semua bawa pigi. Seindah mawar dan pelangi tak warnai, sebuah foto kan tersimpan abadi. Saat terakhir tuan ketemu, kau perlu sadar bilang rindu. Tapi kini kau sudah jauh, yang saya simpan hanya foto. Waktu saya masih sama kau, waktu saya masih sayang kau. Namun saya sadar, semua tak akan kembali. Ingat ke waktu itu, saat terakhir tuan ketemu. Kau perlu sadar bilang rindu. Tapi kini kau sudah jauh, yang saya simpan hanya foto. Waktu saya masih sama kau, waktu saya masih sayang kau. Namun saya sadar, semua tak akan kembali.